عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. نعم تفضل دبجاء نجرها بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم جاءهما ابن مويكب بالرهنتين فاتحدا، واردف ابو بكر امر ابن فهيرة وصار الدليل امامهما، وحيم الله تصحبهما وإسعاده ينزلهما ويرحلهما. ولما عيس المشركون منهما جعلوا لمن جاء بهما دية كل واحد منهما، فجد الناس في الطلب، والله غالب على أمره. فلما مروا في حي بني مدلج مسعدين من قديد منصرم بصر بهم رجل من الحي فقال: بصر بهم رجل من الحي فقال للقوم لقد رأيت بالساحل أسودة ما أروها إلا محمدا وأصحابه. ففاطنا سراقت، فأراد أن يكون له الظفر خاصة. وقد سبق له من الظفر ظفر لم يكن فيه حساب. حسبك Adi baca dulu tadi. Ya. Baik. Tsumma ja'ahuma Ibnu Uraikid birrahilatain. Kemudian si Ibnu Uraikid ini, siapa? Musyrikin yang dibayar oleh Nabi dan Abu Bakar untuk menunjukkan jalan ke arah Madinah dari arah laut. Ya, agar terhindar dari sergapan musyrikin Quraisy kalau lewat jalur biasa. Kalau jalur biasa pasti diketahui. Nah, ini Ibnu Uraikid adalah orang yang punya keahlian di sini. Walau dia musyrikin, namun dia profesional. Artinya dia sesuai dengan yang bayar. Taib. Summa ja'ahuma Ibnu Uraikid birahilatain. Kemudian Ibnu Uraikid datang kepada Nabi dan Abu Bakar dengan membawa dua tunggangan. Fartahala, maka keduanya pun menunggangi dua tunggangan yang dibawa oleh Ibnu Uraikid. Wardafa Abu Bakrin Amira Ibnu Fuhairah. Ya. Nah, kemudian Amir Ibnu Fuhairah, dia berjalan di belakang mengikuti Abu Bakar. wasarab dalilu amamahuma. Ya, jadi si Amir ibn Fuhayr dia berjalan untuk menghapus jejak-jejak, ya, jejak-jejak sahabat Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Dengan dia, dia bawa kambing-kambingnya, sehingga jejak kaki Nabi SAW dan Abu Bakar terhapus dengan jejak-jejak kambing dari Amir ibn Fuhayr ini. Wa ainullahi tashabuhuma. Sedangkan mata Allah menyertai mereka berdua. Artinya mereka berdua senantiasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Kemudian wa is'aduhu yanziluhuma wa yurahiluhuma. Walamma aysal musyrikun minhuma ja'alu liman ja'a bihima diyata kulli wahidin minhuma. Nah, maka ketika kaum musyrikun ayis, mereka sudah putus asa, frustasi, tidak berhasil mendapatkan Nabi SAW beserta Abu Bakar, ya, maka pun mereka membuat sayembara. Ya, mereka membuat sayembara, wa ja'alu liman ja'a bihima, siapa saja yang bisa menangkap keduanya, ya, itu akan mendapatkan hadiah besar. Ya, dia takul li wahidin minhum. Fajadun nas, maka orang-orang pun wah sangat antusias. Mereka pun menjadi bersungguh-sungguh untuk menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada iming-iming hadiah ini yang besar ini. Ya, fi talab, dalam mencari, wallahu gharibun ala amrih. Nah, namun Allah lah yang mengalahkan urusannya mereka tadi. Allah yang memenangkan perkara Nabi dan mengalahkan kaum musyrikin. Kemudian falamma amrun famal falamma marru bihayyi bani Mudlij, maka ketika mereka yaitu para Nabi, rombongannya Nabi Ibnu Quraykit, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan satu lagi siapa? Amir ibn Fuhairah. Mereka melewati, ya, Bani Mudlij. Mereka berhasil melewati Bani Mudlij di situ. Ya. Mus'idina min Qudaydin. Ya. Maka mereka naik, ya, dari arah Qudayd. Basura bihim rajulun minal hayy. Maka kemudian salah seorang, ya, dari orang kampung Bani Mudlij tadi melihat rombongannya Nabi SAW. Faqala lahum raqat ra'aitu bisahili aswidatan ma araha illa Muhammadan wa ashabah. Kata orang tadi yang melihat, saya telah melihat bayangan yang hitam yang saya tidak melihatnya kecuali itu pasti Muhammad SAW dan teman-temannya. Ya, Fafatina Suraqah. Maka Suraqah dia sangat tamak sekali, antusias. Fa arada ayyakuna lahu adzafar khasatan. Dia ingin sayembara tadi, sayembara yang dijanjikan oleh musyrikin kalau menangkap Rasulullah, dia ingin agar dia saja yang mendapat sayembara itu. Dia mau menangkap Rasulullah SAW. Ya. Waqad sabaqa lahu min adh-dhafar ma lam yakun fi hisabih. Nah. Ya. Ini Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik, dia membantah perkataan seorang dari kabilah Bani Mudlij tadi yang mengatakan, saya melihat bayangan hitam itu Nabi, itu Muhammad SAW dan sahabatnya. Kata Suraqah bin Malik membantah orang tadi, bukan, itu bukan Muhammad, itu Fulan bin Fulan, saya ketahui mereka, kata dia. Ya, kenapa demikian Suraqah? Supaya orang-orang tidak ada yang ngejar itu, jadi biar dia sendiri aja. Dia ingin hadiahnya untuk dia aja. Baik. Nah. Baik, barakallahu fikum. Kata si Suraka, bukan, itu bulan bin bulan. Saya tahu mereka. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini Suraka. Baik. Terus, Faja'a fa'atlaqa farasah. Farasahu. Ini sudah dibaca belum? Belum. Fa'atlaqa. Yang mana sekarang? Faqala bal hum fulan bi fulan. Ini sudah dibaca? Belum. Ya. Faris, baca Faris. Khiba'ahu faqala li qadimihi ukhruj bil farasi min wara'il khibari mau'iduka wara'al hakimati thumma akhadha qamahu wa qafada 'aliyahu yaqutu bihi Al-ardo hatta rakiba farasahu alamma qaruba minhum wa sami'a qira'atan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yaltafit wa Abu Bakrin yuksiru al-iltifati qala Abu Bakrin ya Rasulullah hadha suraqatu ada suraka tu pada roha kona pada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasaqat yada farasahu yada farasihi fasaqat yada farasihi bil ardi faqala pada alimtu anna alladhi asabani bi du'aikum pada Allah ta'ala walakum aliyun an arada an-nasa ankuma ada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atlaqa wa sa'alahu ayyatu balahu kitaban fakatabalahu Abu Bakrin bi amrihi fi adimin kana kitabu ma'ahu ila yaumi fathi Makkah fa ja'a bil kitabi fa waffa lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al yauma yaumu wafa'in wa birrin wa arada alayhi ma azzada wal himlani faqala la hajata lana bihi walakin ammi anna at-talaba walakin ammi anna at-talaba faqala qad kafaitum kufitum sudah cukup. Faqala balhum fulan bin fulan. Kata surah pembukaan itu si fulan bin fulan. Ya. Kharaja fi talabi hajatin lahuma. Jadi si fulan dan si fulan itu mereka keluar. Ya, karena ada hajat untuk keperluan tertentu. Itu bukan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Bukan. Nah, ini mengelabui orang-orang musyrikin Quraisy. Atau mengelabui orang-orang yang hendak mendapatkan sayembara. Biar dia sendiri aja. Summa makasa qalilan. Kemudian dia menunggu sejenak. Summa qama, kemudian dia berdiri. Pada qala khiba'ah. Ya. maka dia pun masuk ke tendanya. Waqala li khadimihi, dan dia berkata kepada pembantunya, ukhriji bil faras min wara'il khiba. Ya, dia mengatakan, keluarkan kuda dari balik tenda, jangan enggak kelihatan. Ya. Wa mau'iduka wara'al akib. Dan ya, saya menjanjikan kau, kata dia, menjanjikan si siapa? Si pembantunya tadi dengan hadiah. Dijanjikan hadiah. Ya, dijanjikan jaizah. Summa akhadha ruhmah. Kemudian dia pun mengambil tombaknya. Wa khafadha aliyahu yakhuddu bihi al-ard. Ya. Ya, dan dia pun tombaknya tadi di ujungnya itu ditaruh ke bawah, sehingga tombaknya tadi itu membuat garisan di tanah. Dia berjalan pakai kuda, tombaknya di bawah, seret gitu, ya, seret, paham gitu ya? Dia naik kuda, tombaknya di bawah, seret. Hatta raqiba farasah, sampai dia mengendarai kudanya. Falamma qaraba minhum, maka ketika dia sudah dekat kepada Nabi Abu Bakar, sudah mendekati, sami'a qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yaltafit. Ya, dia mendengar qira'ahnya Nabi. Nabi sedang membaca Al-Qur'an. Wa Abu Bakr yuksiru al-iltifat. Sedangkan Abu Bakar sering kali menoleh ke belakang. Ya, kenapa Abu Bakar sering menoleh? Mengkhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengkhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, hadza suraqah. Fatraha qana. Wahai Rasulullah, itu suraqah. Ya. Wahai Rasulullah, itu suraqah di belakang kita. Ia akan mencelakai kita. Fada'a alaihi, da'a alaihi berarti doa kebaikan atau keburukan? Keburukan. Maka Rasulullah SAW mendoakan keburukan untuknya. Fasakhat yada farasihi fil ardh. Ya. Maka tangan, kedua tangan atau kedua kaki, ya, kudanya itu tersungkur. Nah, jatuh. Purak. Nah. Faqala ma qad alimtu anna alladhi asabani bi du'aikum. Nah, Suraqah yakin. Ya, saya telah mengetahui, saya yakin ini bahwa yang sakalnya yang menimpa saya ini karena sebab doa kalian berdua. Yakin dia. Musyrik yakin dia. Pada Allah li, kata Suraqah, sekarang doakan kebaikan buat saya dong. Gitu. Baik. Kata Suraqah, sekarang doakan kebaikan buat saya. Ya. Walakuma alayya an aruddan nas ankuma. Ya. Yang dia Suraqah menjanjikan, saya dan bagi kalian berdua, bagi saya saya tidak akan mengembalikan kalian kepada orang-orang. Maka dijanjikan demikian. Saya artinya gini, saya akan merahasiakan keberadaan kalian berdua, gitulah. Pada alahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun mendoakan kebaikan untuknya. Ya. Faat laqafa rasahu. Wasa'ala Rasulullah SAW ayyam tubalahu kitab. Maka ya, Suraqah meminta kepada Nabi untuk menuliskan sesuatu, maka Nabi fakata balagu Abu Bakr bi amrihi. Maka Abu Bakar pun menuliskan untuk Suraqah berdasarkan perintah Rasulullah SAW. Ya, fi adimin. Ya, fi adim maksudnya fil jild, di kulit. Ya, karena mereka enggak punya kertas. Adim itu artinya jild, kulit. Wa kana ma'ahu ila yaumi fathi Makkah. dan kertas itu tetap bersama Surafah sampai nanti peristiwa Fathu Makkah. Berapa tahun? 10 tahun atau 8 tahun. Nah. Saya barakallahu fikum. Nah. Jadi Surafah menjaga kulit tadi yang dijadikan tempat Abu Bakar menulis sampai peristiwa Fathu Makkah. Nah, maka Rasulullah SAW pun memberikan kepada Surafah apa yang beliau janjikan. Ya, faja'a bil kitab. Fawafahu lahu Rasulullah SAW maqala al-yawma yawmu wafa'in wa birrin. Wa arada alaihi ma'azzad wal himlan. Faqala la hajata lana bihi. Lakin ammi anna at-talabah. Faqala qad kufitum. Nah. Ya, kemudian ya, tulisan tersebut diserahkan oleh Abu Bakar kepada Surafah. Ya, Surafah masih memegang tulisan tersebut. Ya. Surafah masih memegang tulisannya sampai nanti pada peristiwa Fathu Makkah. Ya. Peristiwa Fathu Makkah, Surafah masih memegang tulisan tersebut, maka ia pun membawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul pun wafahu, menepati janjinya. Maka ketika peristiwa Fathu Makkah, Rasul SAW bersabda kepada Surafah. Ini dikeluarkan hadis riwayat ini oleh Ibnu Hisham dalam Sirah Al-Faqihi juga mengeluarkan. Kata Nabi SAW, al-yawma yawmu wafa'in wa birrin. Hari ini adalah hari kebaikan dan hari ini adalah hari menepati janji dan hari ini adalah hari hari kebaikan. Ya, hari kebaikan. Maka arada, maka Surafah pun arada menawarkan alaihima kepada Abu Bakar dan Rasulullah SAW azzada bekal himlan, ya, menawarkan bekal, ya, kepada Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Ya, faqala, namun keduanya Abu Bakar dan Rasulullah SAW bersabda la hajata lana bih, nah, kita enggak butuh itu. Ya, kita enggak butuh itu. Nah. Lakin ammi anna at-talaba. Ya, namun kemudian, namun apa yang kau minta dari kami? Surafah menjawab, faqad kufitum. Sudah cukup. Lihat tuh ajib ya. Nah. Surafah datang mau ngapain? Mau bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kudanya jatuh tersungkur, apa dia bilang? Apa kata Surafah? Qad alimtu, kata dia. Kata Surafah, qad alimtu. Nah, saya tahu ini, kata Surafah. Ma asabani bi du'aikumah. Apa yang menimpa saya ini dengan sebab doa kalian berdua. Anna alladhi asabani bi du'aikumah. Padahal Allah, Masya Allah. Hah? Ada musuh kayak begitu ya? Ada. Ada. Allah musta'an. Terus waraja fawajada an-nas fit talab. Kemudian Surafah pun kembali dan dia tetap mendapati kaumnya, manusia, orang-orang tetap mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajala yaqul, kemudian Surafah berkata kepada mereka semua. Ya. Qad istabraktu lakumul khabar fa kana awwalan nahari jahidan alaihi wa akhiruhu harisan lahum. Nah, maka ketika Surafah berjumpa dengan orang-orang yang sudah mencari, kata Surafah, ya, ketika kembali ke Mekah, aku telah mendapatkan kabar mengenai sayembara tentang kalian berdua ini. Ya. Aku ada ini masih Surafah berkata kepada Rasulullah SAW. Ya. Di siang hari, ya, aku pun jahidan alaikumah. Aku pun sangat sungguh-sungguh ingin membunuh kalian berdua. Ya. Wa akhiruhu harisan lahum. Namun akhirnya aku adalah orang yang ingin haris menjaga. Ya. Mereka berdua artinya siapa? Ini Suroko berkata siapa? Kepada siapa ini? Kepada kaumnya ya. Kepada kaumnya berarti ya. Waraja Suroko kembali ke Mekah. Wajadannas fitolab. Suroko mendapati orang-orang sedang mencari Rasulullah, maka Suroko berkata, "Faqad istabra'tu lakumul khabar." Saya sudah dapat ya khabar berita tentang kalian ini yang mau cari sayembara. Wakana awalan nahar jahidan alihim. Di waktu siang hari saya subuh-subuh cari mereka berdua. Udah ketemu wa akhiruhu harisan lahum. Dan akhirnya sayalah yang menjaga mereka berdua. Subhanallah. Subhanallah. Lihat itu. Kemudian thumma marra bi masirihi hima. Berikutnya tepat dong dibaca ya. Dimas baca. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma marra fi masirihi ma dzalika bi khaymatai ummi ma'balil khada'iyati thumma al-ka'biyati fas'aluha al-gada para musibu indah syi'at wakano mufadlitina panadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila syatih fi khaymatihim wasa'alaha hal inna min labarin qalat iya ajahadu min dalika innama khalfaha al-ghulami al-jahdi pada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pama sama jadi darah. Wasamma Allahu Taala wadaa fatajat alaihi wadarat wadaa diinain yer itu arafah. Fa halbun fihi hatta hilatihi arrohwati. Wasako ashabu wasariba akhiruhu summa wadarahu indaha wartahalu anha summa qala wa asbaha sautun aliyan bimak kata yasmahunahu walayarawna alqa'ila jazallahu rabbun nasi khair jazaihim khair jazaihim rafiqina halat khaymatai ummi ma'badi huma nazala bil birri wal bukan ma'badi ya terus huma nazala bil birri wal tahala bihi fa'aklaha man man amsa rafiqun Muhammadin fima liqos itu fima faya liqosiyin faya lakusoy ma zawallahu akum bihi min fa'alin La yujaza wasudadi. Nah, baik. Ya, maka dalam perjalanan menuju Madinah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar ini melewati perkemahan Ummu Ma'bad. Maka keduanya minta jamuan kepada Ummu Ma'bad, minta makanan. Ummu Ma'bad enggak bisa apa-apa, enggak bisa menghidangkan karena sedang paceklik. Ya, maka ketika dilihat ada kambing yang Ummu Ma'bad, maka Nabi SAW bertanya, "Apakah kambing ini memiliki air susu?" Kata Ummu Ma'bad, "Itu kambing saya, enggak produktif, enggak punya susu. Kambing yang lain juga kayak gitu." Maka Rasulullah SAW pun mendoakan dan mengusap puting susu kambing tersebut. Maka Nabi SAW memanggil Ummu Ba'bat agar menyediakan tempat, disediakan tempat buat nampung susu. Ummu Ba'bat heran, orang gak ada susunya, udah ambil aja gitu kan. Ya ambilin lah. Maka Rasul memerah, lo minum susu kami tersebut sampai kenyang. Ya. Semua orang yang ada di tenda, sekitar tenda Ummu Ba'bat, minum susu itu. Susu kambing itu, sampai kenyang. Sampai akhirnya meninggalkan ya perkemahan Ummu Ba'bat tadi. Masya Allah. Ya. Kemudian disebutkan kisah tersebut. Wa qala asbahu sautun 'aliyah bi Makkah yasma'una wa la yarawna al-qa'ila. Cukup sampai sini dulu ya. Dan seterusnya nanti kita lanjut lagi. Mau nanti ralang sekolah. Nah.